Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar thumma amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah pada sore hari ini, satu Ramadan 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 6 Mei 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita membuat sebuah majelis yang biidznillah taala akan mustamirrah berkelanjutan sampai ke tanggal 15 Ramadan biidznillah taala. Sebuah majlis yang di dalamnya akan kita bahas syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang mulia dengan menukilkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ayat-ayat Allah azza wajalla di dalam Al-Qur'anul Karim, yang mana keutamaan dari sebuah majlis ilmu sudah tidak asing lagi di tengah-tengah kita. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah telah menjelaskan akan hal ini. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa itadarasunahu fima bainahum. Ketika mereka yang berada di masjid tersebut berkumpul dan dibacakan padanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dipelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalamnya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Inilah keterangan yang hakiki yang ada pada diri seorang hamba, yang mana keterangan itu bukanlah ketika dia memiliki perbendaharaan yang banyak, uang yang melimpah, akan tetapi hakikat dari as-sakinah yang ada di dalam jiwa seorang muslim, terlebih seorang mukmin, wabil khusus seorang salafi, adalah ketika dia sibuk dalam majelis-majelis ilmu yang ada, kajian demi kajian yang ada. Ini akan mendatangkan as-sakinah yang hakiki, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala pada majelis tersebut. Wa haffathumul malaikah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk mengelilingi majelis-majelis yang ada di dalam masjid tadi. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan nama-nama mereka di hadapan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, dibanggakan satu persatu nama mereka yang hadir di majelis tersebut di hadapan makhluk yang mulia, di hadapan malaikat Allah Subhanahu wa taala yang notabenenya mereka adalah makhluk-makhluk yang tidak pernah berbuat dosa sedikit pun. Hadis yang semisal dengan ini datang dalam sebuah riwayat al-Imam Muslim yang lainnya dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu wa arda, ketika suatu saat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam keluar dan mendatangi masjid beliau, dan beliau mendapati ada sekelompok para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum sedang berkumpul. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendatangi sekelompok para sahabat tersebut seraya bertanya, "Ma ajlasakum? Apa yang menyebabkan kalian duduk-duduk berkumpul di sini?" Maka salah seorang dari mereka mengatakan, "Jalasna nadhkurullaha wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam." Kami ya Rasulullah berkumpul di masjid ini mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan kami saling mengingat pula antara satu dengan yang lainnya kenikmatan-kenikmatan yang banyak, karunia-karunia yang melimpah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kami ketika kami masuk ke dalam Islam. Wa man nabihi alaina, dan sekian banyak kenikmatan pula yang telah kami rasakan setelah kami memeluk agama Islam dan meninggalkan agama al-jahiliyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menanyakan setelah mendengar jawaban tersebut, "Allahi ma ajlasakum illa dzak?" Demi Allah aku tanya kepada kalian, benarkah tidak ada yang menyebabkan kalian berkumpul di masjid ini kecuali alasan tersebut? Jadi kenapa para sahabat tersebut berkumpul di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alasannya karena mereka saling memeroja'ah, saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah telah berikan kepada mereka, hidayah al-Islam, hidayah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjalankan syariat Allah, memegang amanah Islam dan yang seterusnya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam mentakid, menekankan lagi, apakah benar tidak ada tujuan lain kalian berkumpul di sini? Bukan untuk mengobrol, bukan untuk berdiskusi, bukan untuk menyelesaikan urusan bisnis dan yang seterusnya, murni dalam urusan akhirat, dalam meroja'ah syariat-syariat Allah, mengingat kenikmatan-kenikmatan Allah pada kalian. Apakah benar demikian? Maka mereka mengatakan, "Wallahi, demi Allah ya Rasulullah, ma ajlasana illa dzak." Demi Allah ya Rasulullah, tidak ada yang menyebabkan kami duduk di majelis ini kecuali hal tersebut. Kemudian Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Ama inni lam astahlifakum tuhmatan lakum." Aku bertanya dan menekankan hal tersebut pada kalian bukan karena aku curiga atau ragu dengan jawaban kalian. Walakinnahu, akan tetapi, atani Jibrilu, malaikat Jibril mendatangi aku. Fa akhbarani, dan beliau menyampaikan kepadaku alaihi salatu wassalam, annallaha yubahi bikum malaikatu. Annahu yubahi bikum, annallaha yubahi bikum al malaikata. Malaikat Jibril mendatangi aku dan beliau memberitahukan, mengkhabarkan bahwa majelis ini adalah sebuah majelis yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan malaikat-malaikatnya. Annallaha yubahi bikum al malaikata. Allah Subhanahu wa taala membanggakan kalian yang ada di majelis ini di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Jibril menyampaikan hal tersebut kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam keluar melihat siapa sosok-sosok yang ada di dalam majelis-majelis tersebut, perkumpulan tersebut, yang sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala membanggakan mereka semua karena majelis yang mereka dirikan di Masjid Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarakumullah. Begitu pula kisah tiga orang yang telah kita ketahui bersama secara ringkas bagaimana ada tiga orang yang pernah melewati majelis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tiga orang ini memiliki sikap yang berbeda-beda. Tiga orang tersebut melewati sebuah majelis yang ada di sisi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka orang pertama memiliki sikap untuk masuk ke dalam majelis dan mengisi celah yang kosong. Ada ruang yang kosong di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekat dengan beliau, di bahagian depan, bahagian tengah, maka orang tersebut tidak malu untuk masuk walaupun dia terlambat untuk masuk dan mendengarkan apa yang ada di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam dari nasihat-nasihat yang ada. Ini orang yang pertama diperhatikan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun orang yang kedua ikut di dalam majelis tersebut, akan tetapi karena agak malu dia duduk di majelis paling belakang, di bahagian belakang majelis tersebut, padahal di bahagian depannya terdapat celah-celah, ruang-ruang yang kosong. Adapun orang yang ketiga, maka tidak peduli dengan apa yang ada dari majelis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang akhirnya orang ketiga tersebut pergi meninggalkan majelis yang ada di sisi Nabi alaihi salatu wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah selesai memberikan nasihatnya, memberikan wejangannya kepada para sahabat beliau, maka beliau mengatakan, ala unabbiukum bi khabari tsalatsah, maukah wahai para sahabatku aku memberitahukan kepada kalian tentang kabar tiga orang yang ada di tengah-tengah kita, yang tadi melewati majelis kita. Maka para sahabat, karena mereka adalah orang-orang yang bersemangat untuk mendengarkan apapun yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka mereka mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah, kami ingin mendengarkan tentang tiga orang tersebut. Amma ahaduhum, adapun orang yang pertama, fa'awa ilallahi fa'awahullah. Adapun orang yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mendatangi majelis, masuk ke tengah-tengah majelis dan tidak ada rasa malu karena terlambat atau yang semisalnya, maka dia menginginkan agar Allah subhanahu wa ta'ala melindungi dirinya. Karena seorang yang datang ke majelis ilmu, artinya dia telah secara sadar atau tidak sadar, dia telah membentengi dirinya dari sekian banyak syubhat-syubhat, dari sekian banyak kemaksiatan di luar sana. Karena kalau dia tidak sibuk dengan amalan ketaatan, kalau dia tidak sibuk dengan majelis-majelis ilmu, mau sibuk dengan urusan apa dia? Dia akan sibuk dengan kemaksiatan kepada Allah, paling tidaknya dia akan sibuk dengan perkara-perkara mubah, perkara-perkara yang boleh, tapi itu adalah hal yang sia-sia kalau dilakukan secara berlebihan. Akhirnya dia ingin mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala, perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala, masuk ke dalam majelis, bahkan tidak sampai di situ, masuk ke bahagian depan dari majelis yang ada. Karena dia ingin mendapatkan naungan dari Allah azza wa jal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, awahullah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menaungi dirinya. Wathani, adapun yang kedua, istahya fastahyallahu min, adapun orang yang kedua karena dia malu-malu untuk mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala, untuk hadir di tengah-tengah majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun malu darinya. Artinya dia tidak mendapatkan keutamaan seperti orang pertama. Adapun yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasalithu a'rada, orang yang ketiga berpaling dari majelis yang ada, tidak ingin ikut serta, tidak ingin mendengarkan wasiat Nabi alaihi salatu wasallam, ujangan beliau alaihi salatu wasallam. Majelis ilmu dibiarkan begitu saja, acuh tak acuh dengan majelis, ada majelis tidak ada majelis, sama saja bagi dirinya. Maka jenis orang yang ketiga ini, kata Nabi alaihi salatu wasallam, a'rada, ketika dia berpaling, fa'radallahu anhu, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun berpaling darinya. Wal'iyadzubillah. Karena dia tidak semangat di dalam menuntut ilmu syar'i, dia berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala, dia berpaling dari majelis, majelis yang dibuat oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun berpaling darinya. Wal'iyadzubillah. Ikhwati fillah yara'akumullah, inilah sekelumit sedikit apa yang berkaitan tentang keutamaan majelis ilmu, yang biiznillahi ta'ala akan kita lakukan secara mustamirrah, berkelanjutan dari 1 Ramadan sampai 15 Ramadan, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala menanamkan dan membantu kita untuk mengikhlaskan niat-niat kita di dalam kalbu-kalbu kita dalam melaksanakan amalan besar ini. Terlebih amalan besar ini, talabul ilmi, kita kerjakan di bulan yang penuh dengan keberkahan, di bulan yang penuh dengan kemuliaan, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dengan sebab majlis-majlis kita ini sekian banyak rahmah, sekian banyak sakinah, ketenangan dan pahala serta ganjaran yang berlipat ganda Allah subhanahu wa ta'ala curahkan dan berikan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Ikhwati fillah yara'akumullah, adapun pembahasan kita akan kita bacakan dari sebuah risalah yang merupakan hasil muhadarah dari Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, yang mana beliau biiznillahi ta'ala di tengah-tengah kita adalah seorang alim al-kabir yang ma'ruf, yang tanpa perlu lagi kita jelaskan biografi singkat yang ada di sisi beliau, yang mana secara ringkas beliau adalah seorang alim baqiyatus salaf yang masih hidup alhamdulillah, yang bermukim di kota Riyadh, dan beliau adalah salah seorang dari anggota Hay'ah Kibar Al-Ulama yang ada di kota Arab Saudi atau negara Arab Saudi, yang mana beliau menyampaikan muhadharah ini. Kemudian ada beberapa murid-murid beliau yang izin kepada beliau untuk mentafriq, untuk menulis atau mentranskrip apa yang telah beliau sampaikan dalam muhadharah tersebut. Akhirnya beliau izinkan, bahkan sampai kepada tingkatan beliau izinkan pula untuk dicetak apa yang menjadi muhadharah tersebut. Dan judul risalah yang ada di hadapan kita yang insyaallah taala akan kita bahas 15 hari ke depan adalah wajibuna tijahulatil amri wal ulama. Wajiban kita terhadap ulatul amr, terhadap para penguasa, para pemerintah, wal ulama, dan begitu pula para al-ulama. Karena memang ulatul amr dan al-ulama adalah dua pihak yang harus kita hormati, bahkan harus kita dengarkan dan taati apa yang ada dari wejangan-wejangan atau arahan-arahan mereka. Ini masuk ke dalam keumuman apa yang telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang mulia, ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Ulil amr di dalam ayat tersebut sebagaimana yang disebutkan oleh para mufassirin, di antaranya adalah Al-Imam At-Tabari, Al-Imam Ibnu Katsir, begitu pula Al-Imam Sa'di alaihim rahmatullah. Mereka menyebutkan makna ulatul amr atau ulil amr di dalam ayat tersebut adalah waliul amr wal ulama, pemerintah dan para ulama. Jadi dua pihak tersebut tidak bisa kita pisahkan. Dan tentunya ketaatan kita kepada waliul amr dan kepada para ulama ada kaitannya dengan perkara-perkara al-ma'ruf, ada kaitannya dengan perkara-perkara kebaikan, bukan perkara yang mutlak, bukan ketaatan yang mutlak seperti ketaatan kepada Allah, seperti ketaatan kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketaatan kita kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, harga mati, tidak bisa kita tawar-tawar. Apapun yang Allah perintahkan, naam, harus kita dengarkan. Apapun yang Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan, arahkan, naam, harus kita dengarkan. Tapi kalau yang berkaitan dengan perintah dari penguasa, perintah dari pemerintah, maka ini kaitannya dengan al-ma'ruf. Begitu pula para ulama. Ketika para ulama memberikan wejangan, memberikan nasihatnya di atas al-kitab was sunnah, di atas al-Quran was sunnah, maka wajib untuk kita taati sebagaimana para pemerintah. Bukan semua yang ada di sisi para ulama harus kita telan mentah-mentah tanpa harus memilah dan memilih, tanpa harus menimbang dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah. Kalau seperti ini namanya kita mengkultuskan para ulama, mentakdis para ulama dan ahlus sunnati wal jamaah, berlepas diri dari takdisul ulama. Mentakdis para ulama adalah sebuah akidah yang dimiliki oleh mereka, kaum sufiyah. Apapun yang dilakukan oleh para habaib, apapun yang dilakukan oleh para guru, apapun yang dilakukan oleh kiai-kiai mereka, selama yang melihatnya adalah orang-orang bawahan, walaupun kemaksiatan, hakikatnya itu adalah ketaatan. Dan itu. Jadi walaupun seorang murid, seorang santri melihat kiainya, wal'iyadzubillah, minum minuman keras, maka santri yang senior lainnya akan mengatakan kepada santri juniornya, kamu jangan lihat minuman keras yang ada. itu minuman keras adalah susu putih dari syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini takdis namanya. Namanya pengkultusan. Kesalahan yang dilakukan, kemaksiatan yang dilakukan berubah jadi unsur ketaatan. La, ahlus sunnah tidak demikian. Apapun yang diucapkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, apapun yang diucapkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah, wajib untuk kita dengarkan dan taati. Naam, selama berada di atas Al-Quran wa sunnah. Kalau mereka menyelisih Al-Quran wa sunnah, tentu tidak kita ikuti. Dan itulah akidah ahlus sunnah. Begitu pula terjadi di tengah-tengah para ulama yang masih hidup di zaman kita sekarang. Syekhuna Syekh Rabi Ibn Hadi Umayyah, tidak semua ucapan beliau kita ikuti. Apabila ucapan beliau melenceng dari Al-Quran wa sunnah wal'iyadzubillah hafizahullah wa ra'ah, maka kita akan menolak ucapan beliau. Tapi selama ucapan beliau sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan as-sunnah, maka itu yang wajib untuk kita ambil. Dan ini berlaku bagi para a'immah, a'immatu al-fuqaha, al-imamu Malik, wal-imamu Ahmad, wal-imam Abu Hanifah, wal-imamu Syafi'i, semuanya. Begitu pula berlaku pada at-tabi'in, atba'at tabi'in. Begitu pula berlaku pada as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Selama mereka menyelisihi Al-Quran, mereka menyelisihi wejangan Nabi SAW, tidak akan kita ambil. Itulah akidah ahlus sunnah. Kita bukan melihat kepada individu. Kita melihat kepada timbangan mutlak yang ada di sisi kita, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Jadi jangan dibolak-balik dalam perkara ini. Ini akidah yang sangat dasar dalam akidah ahli sunnati wal jamaah. Jangan sampai kita dituduh menyembah seorang syekh. Jangan sampai kita dituduh menyembah seorang imam. Jangan sampai kita dituduh menyembah seorang alim. La u'alfu kalla. Kalau alim tersebut, ulama tersebut, atau da'i tersebut, guru tersebut, syekh tersebut, keluar dari rel Al-Quran, keluar dari timbangan Al-Quran dan sunnah, maka tidak akan kita ikuti. Tapi kenapa masih diikuti sampai sekarang? Ya berarti ucapan-ucapan beliau masih berada di atas timbangan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Inilah yang harus kita fahami. Dan biidznillahi ta'ala 15 hari ke depan ini yang akan kita bahas dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita mulai apa yang menjadi ucapan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن هذا الموضوع وهو واجبنا تجاه ولاة الأمر والعلماء. Setelah beliau membuka muhadharah ini dengan basmalah dan lafaz bismillahirrahmanirrahim, berulang-ulang kita sampaikan bahwa ini merupakan kebiasaan yang dimiliki oleh para al-musannifun mengikuti Al-Qur'anul Karim, karena setiap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, setiap surah yang ada di dalam Al-Qur'an pasti akan ada diawali dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Begitu pula mengikuti kebiasaan yang dimiliki oleh para anbiya sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah Sulaiman mengirimkan surat dan di dalamnya terdapat lafaz bismillah, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Begitu pula kebiasaan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam ketika mengirim surat kepada pembesar-pembesar sebuah negara, maka beliau alaihi salatu wassalam memerintahkan untuk menulis lafaz basmalah di awal risalah tersebut. Kemudian beliau membuka dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin, memuji Allah Subhanahu wa taala, wal aqibatu lil muttaqin, pujian untuk mereka kepada orang-orang yang bertakwa, wala udwana illa 'alal zalimin, tidak ada permusuhan kecuali kepada mereka orang-orang yang zalim, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad, dan beliau membuka pula dengan salawat dan salam kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau secara menyeluruh, radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Amma ba'd. Ini sekaligus meluruskan tuduhan yang ada di sisi kaum sufiyah, yang mana kaum sufiyah mengatakan bahwa ahlus sunnah atau salafi adalah kelompok yang anti salawatan. Baqiyatus salaf yang ada di hadapan kita, Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, yang wejangan beliau senantiasa kita harapkan karena kita mengetahui akidah beliau berada di atas akidatus salaf, keyakinan beliau, manhaj beliau berada di atas pemahaman salaf, tidak melenceng dari Al-Quran, tidak melenceng dari sunnah. Apa salahnya kita mengikuti wejangan dari Syekh Shalih Al-Fauzan? Apa salahnya ketika kita mengikuti wasiat dari Syekhuna Rabi' ibn Hadi Umair dan ulama-ulama yang lainnya, Syekh Shalih Al-Ujaykh, kemudian Syekh Abdul Aziz Al-Ujaykh, dan a'imah yang lainnya yang masih hidup. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga mereka yang masih hidup dan merahmati mereka-mereka para ulama as-sunnah yang telah wafat. Amin Allahumma amin. Ini adalah akidah ahli sunnati wal jamaah. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai bahan cemoohan, bahkan dituduh sebagai ya'buduna rabi'an, orang-orang yang telah menyembah Syekh Rabi' wal iyadhu billah. Kaum sufiyah menuduh bahwa kita adalah orang-orang yang anti salawat. Maka lihatlah bagaimana Syekh Shalih Al-Fauzan memulai risalah ini, muhadharah ini, dengan wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan apakah masuk di akal ahlus sunnah anti salawat? Padahal ahlus sunnah memiliki dua kunci utama dalam beramal, yaitu Al-Quran, yang kedua sunnah Nabi, ditambah yang ketiga yang tidak boleh luput ketika mereka berpegang teguh dengan pemahaman para salaf, yaitu para sahabat, murid-murid langsung dari Nabi alaihi salatu wassalam. Apakah masuk di akal ahlus sunnah salafi yang katanya keras dan kaku itu anti salawat, sementara Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayatnya telah menyebutkan untuk kita ayo berselawat. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ayo hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, selawatlah kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Sallimu, salamlah, ucapkan keselamatan untuk beliau, doakan keselamatan untuk beliau alaihi salatu wassalam. Apakah masuk di akal ketika ahlu sunnah yang berpegang teguh dengan Al-Quran lantas tidak mengerjakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala? Akan tetapi syubhat yang rapuh ini subhanallah tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, seakan-akan benar ahlu sunnah adalah kelompok yang keras, kelompok yang kaku, kelompok yang intoleransi, kelompok yang tidak mau salawat, kelompok yang tidak mau zikir, kelompok yang tidak mau baca yasin, kelompok yang tidak mau baca ayat kursi, dan yang seterusnya. Digambarkan sebagai kelompok yang paling jauh dari Al-Quran, paling jauh dari sunnah. Padahal kalau mau jujur, setiap apa yang ada di sisi para ulama kita dari karya-karya ilmiah mereka dibuka dan diawali dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kemudian kata beliau, fa inna hadzal mawdu', sungguh pembahasan kita ini, wa huwa wajibuna tujah atau tijah ulatil amri wal ulama, kewajiban kita terhadap para pemerintah dan para ulama, adalah maudhu'un muhimmun jiddan, adalah pembahasan yang sangat penting. Ini beliau buka dengan ucapan beliau, muhimmun jiddan, pembahasan yang sangat penting. Jadi kalau sudah kita mengetahui ini pembahasan yang sangat penting, tidak bisa kita remehkan, tidak bisa kita anggap bahwa taatnya seorang ahlus sunnah, taatnya seorang sunni salafi kepada waliul amr, kepada ulama adalah perkara yang sampingan istilahnya. Tidak, ini akidah pokok ahlus sunnah, taat kepada waliul amr, taat kepada ulama. Sekali lagi, bukan mentakdis, bukan kultus kepada ulama, dibedakan. Jangan sampai kita mengkoar-koarkan, menyampaikan taat kepada ulama disalahartikan. Oh, mereka itu memang menyembah para ulama. Tidak, taat kepada para ulama ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau sampaikan di sini, perkara ini adalah perkara yang sangat penting. Kenapa? Li'annahu zallat fihi aqdamu wa dallat fihi afham. Karena dari permasalahan ini sekian banyak orang-orang yang tergelincir, zallat fihi al-aqdam. Tergelincir kelompok-kelompok, sekte-sekte yang mengaku berada di atas Islam, yang mengaku di atas sunnah Nabi, yang mengaku di atas Al-Qur'an, tapi mereka tergelincir. Tidak mau mengikuti akidah tersebut, tidak mau mengikuti pembahasan ini. Bahkan menganggap pembahasan ini adalah pembahasan yang akan memecah belah umat, memecah belah muslimin. A'udzubillahi minad dalali wal hawa wa dhallat fihi afham. Dan dari permasalahan ini sekian banyak pemahaman-pemahaman yang keliru, pemahaman-pemahaman yang salah lahir dari sekte-sekte tersebut. Wa hasala bisababihi fitanun wa hurubun. Dan sekian banyak fitnah terjadi, peperangan, pertumpahan darah terjadi karena pembahasan ini tidak difahami baik-baik oleh mereka, bahkan tidak direalisasikan dengan benar oleh mereka, kelompok-kelompok sempalan tersebut. Wa hasala bisababihi fitanun wa hurubun wa qatlun wa qatilun, terjadi sekian banyak pertumpahan darah, orang-orang yang terbunuh, masyarakat-masyarakat sipil, kaum muslimin yang tidak memiliki dosa. Qatil, makna qatil ma'ruf, maqtul, mereka terbunuh, tidak ada dosa. Anak-anak kecil bahkan menjadi korban dari pemahaman yang salah ini. Wadiya'u aman, dan hilangnya rasa aman dari sebuah negara, dari sebuah daerah, dari sebuah kota, karena adanya kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam tapi mengkoar-koarkan khilafah, mengkoar-koarkan, ayo kita harus mengkudeta, kita harus menggulungkan atau menggulingkan pemerintah-pemerintah yang tohut ini, dan yang seterusnya dari perkara-perkara kebatilan. Dia aman, hilang rasa aman yang ada di sisi mereka. Bisa bibit tafrit fi hadzal asl, itu semua karena mereka kurang memahami, tidak benar dalam memahami apa yang ada di dalam prinsip pokok ini, yaitu ketaatan kepada pemerintah dan ulama. Alladhi huwa ta'atu ulil amr, yaitu prinsip yang berkaitan dengan taatnya kita kepada pemerintah. Faqad amaranallahu jalla wa ala bi ta'ati ulil amri lima ya'lamuhu subhanahu min maslahatina fi dzalik. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita, telah memerintahkan kepada seluruh hamba-hamba Allah Azza wa Jal bi ta'ati ulil amri, untuk mereka senantiasa taat kepada pemerintah atau penguasa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya secara menyeluruh, tidak terkecuali? Semua hamba-hambanya diperintahkan untuk taat kepada waliul amr. Tidak perintah ini khusus kepada mereka-mereka ad-du'afa, mereka-mereka yang lemah, al-jubana, mereka-mereka yang pengecut, yang tidak berani menunjukkan gigi-gigi mereka di hadapan para penguasa. Baru mereka diam. Kalau yang berani, ayo silahkan kudeta. Tidak ada urusannya Al-Quran dengan pengkudetaan. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin ayyuhal khawarij. Enggak ada Allah Subhanahu wa taala kaitannya dengan hal tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua hambanya tanpa terkecuali untuk taat kepada waliul amr. Kenapa? Lima ya'lamuhu subhanah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Ini alasannya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada waliul amr, penguasa, sedolim apapun, sekhianat apapun, taat. Wa in daraba dhahrak, walaupun nanti penguasa tersebut mencabuk, mencambuk punggungmu, menzalimi kamu, mengambil hartamu, wa akhadha malak, dirampas harta kita, tetap sam'an wa ta'atan, yang diajarkan di dalam Al-Qur'an. Kenapa ini semua? Kenapa? Alasannya kata beliau, lima ya'lamuhu subhanahu min maslahatina fi dzalik. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui maslahat yang akan terjadi, manfaat yang akan ada pada hamba-hamba tersebut. Wa ma yatarattabu ala dzalika minal khairil kathir ajilan wa ajilan. Dan Allah Subhanahu wa taala pun telah mengetahui apa yang akan terjadi dari kebaikan-kebaikan, manfaat demi manfaat, maslahat demi maslahat, ketika para masyarakat, ketika mereka yang berada di bawah ar-ra'iyah, rakyat-rakyat tersebut tunduk dan patuh kepada penguasanya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui akan terjadi, akan ada kebaikan-kebaikan yang banyak lahir dari ketaatan tersebut, ajilan wa ajilan. Apakah kebaikan tersebut dengan segera didapati oleh mereka atau nanti, paling tidaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah yaumul qiyamah, akan ada ganjaran bagi mereka yang taat kepada waliul amr. Jangan dianggap ketaatan kita kepada waliul amr adalah satu pepesan kosong yang tidak ada hasilnya. Tidak, ini amalan ketaatan, ini bagian dari ibadah. Tidak seperti mereka yang meyakini bahwa apa yang ada di sisi ahlu sunnah, apa yang ada di sisi salafiyin, ketika mereka tunduk dan patuh kepada para penguasa, karena mereka pengecut, karena mereka demikian, karena terus dipojokkan sunnah Nabi SAW. Mereka tidak sadar perintah Nabi SAW sedang mereka injak-injak, sedang mereka hinakan. Padahal Rasul SAW yang kita pegang adalah ucapan beliau, memojokkan mereka-mereka yang berpegang teguh dengan ucapan Nabi Artinya mereka telah memojokkan Nabi alaihi salatu wassalam, sadar ataupun tidak sadar. Demikian pula mereka yang berkoar-koar, mereka yang berusaha untuk membuat kegaduhan, tidak mau taat kepada waliul amr, sebagaimana mereka yang taat melakukan ketaatan kepada Allah, ibadah, taqarrub, mendekatkan diri mereka kepada Allah. Berarti orang yang berbuat kerusakan, mencoba untuk merubah tatanan sebuah negara, memberontak pemerintahnya, artinya mereka melakukan sebuah kemaksiatan. Karena ucapan Nabi tidak dianggap, ucapan Nabi diacuhkan begitu saja. Nabi perintahkan dengar dan taat, tidak mau, menolak ucapan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang sangat baik untuk disampaikan kepada mereka adalah afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Ini ayat yang bisa meluluh lantakkan, menghancurkan sekian banyak syubhat yang ada di sisi-sisi mereka. Kalau mereka sekian banyak menyampaikan syubhatnya, kita harus berani di hadapan penguasa. Mereka adalah orang-orang yang zalim, mereka adalah orang-orang yang berhukum dengan undang-undang dasar, mereka adalah yang berhukum dengan Pancasila, mereka orang-orang kafir, mereka tagut, mereka. Bawakan ayat ini, hancur semua ucapan mereka itu. Runtuh semua ucapan mereka. Dalil-dalil yang mereka bawakan akan hancur dengan ayat ini. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Wahai kalian kaum khawarij, apakah kalian hanya beriman dengan sebahagian hukum Allah dan mengkufuri sebahagian yang lainnya? Apakah kalian wahai kaum khawarij beriman dengan sebagian ucapan Nabi dan meninggalkan sebagian yang lainnya? Kalau mereka tidak mau melakukan hal tersebut, ikuti semua ucapan Nabi, seperti yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah, seperti yang dilakukan oleh para sahabat, seperti yang dilakukan oleh para tabi'in, atba'at tabi'in, salafiyu, yang mengikuti jejak mereka, mengikuti semua ucapan Nabi alaihi salatu wassalam tanpa terkecuali. Mereka kenapa mengikuti hanya sebahagian ucapan Nabi yang mungkin bisa digeser ke kanan, bisa digeser ke kiri, bisa mendatangkan maslahat ini, mendatangkan maslahat itu, mendatangkan kursi ini, kursi itu, kekuasaan ini, kekuasaan itu. Kenapa ini semua? Ini yang harus menjadi pemahaman yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Tanda tanya besar di sisi mereka. Kenapa mereka mengingkari ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, alaikum bisam'i wa ta'ah, yang insyaallah taala akan dibawakan oleh beliau dalil-dalilnya. Maka taat kepada waliul amr, kepada penguasa, kepada pemerintah adalah kebaikan yang akan didapatkan oleh seorang hamba. Baik kebaikan tersebut secara langsung akan kita dapatkan atau nanti di sisi Allah subhanahu wa taala dengan ganjaran dan pahala yang akan kita dapatkan. Walima fi ma'siyatihim. Begitu pula alasan yang kedua, ketika kita bermaksiat kepada para penguasa, wa mukhalafatihim, dan kita menyelisihi perintah-perintah mereka, minasyururi wal fitan, maka akan melahirkan, akan menghasilkan kejelekan demi kejelekan, fitnah demi fitnah, wadiya'il amni, dan rusaknya atau hilangnya rasa aman, wantisyaril khawfi, dan akan tersebar rasa khawatir, rasa ketakutan, wal qalqi fil mujtama', dalam sebuah perkumpulan, dalam rakyat tersebut akan timbul kekhawatiran, akan timbul kegelisahan. Kenapa sebabnya? Tidak mau taat kepada waliul amr. Dan ini terbukti, realita menyatakan demikian. Sekian banyak saudara-saudara kita di Suriah tidak berani, perhatikan, tidak berani untuk keluar sholat berjamaah. Kenapa? Sekian banyak desingan peluru ada di atas-atas kepala mereka. Tidak ada lagi rasa aman. Maka ni'matul aman wal aman diingatkan oleh para ulama kita, nikmat yang sangat besar. Terlebih Syekh Shalih Al-Fauzan punya muhadhar khusus berkaitan dengan ni'matul amni wal aman, harus kita syukuri. Nikmatnya rasa aman, kita keluar masjid atau kita keluar menuju masjid Allah, kita keluar menuju tempat-tempat kerja kita, kita keluar menuju tempat yang kita inginkan, aman walhamdulillah. Saudara-saudara kita kaum muslimin di tempat-tempat konflik, di negara-negara konflik yang terjadi peperangan di sana, sumbernya karena kaum khawarij ingin mengkudeta pemerintah yang sah, tidak mau taat kepada pemerintah yang ada, menyelisihi ucapan Nabi SAW, as-sam'u wat-ta'ah. Akhirnya dhia'ul amni, hilang rasa aman di tengah-tengah mereka. Akhirnya kegelisahan yang ada di sisi mereka, kekhawatiran, ketakutan demi ketakutan, tidak berani keluar untuk sholat berjamaah di masjid saja, tidak berani. Uzur syar'i. Mereka adalah orang-orang yang ma'udzur. Kaum muslimin yang terzalimi adalah orang-orang yang ma'udzurun, mendapatkan uzur dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah akibat bagi orang-orang yang menanggalkan, tidak mau berhukum, tidak mau mendengar wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kaum muslimin yang tidak berdosa kena getahnya, anak-anak kecil yang tidak berdosa kena getahnya, karena kelakuan mereka dari kaum al-khawarij wal'iyadhu billah. Kemudian beliau mencoba menyebutkan hadis-hadis atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebelum hadis-hadis yang ada yang berkaitan dengan perkara ini. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat ke-59, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, taatilah Allah Subhanahu wa taala, taatilah ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan lafaz atti'ullah wa atti'ur rasul terulang. Artinya ketaatan kita kepada Allah mutlak, ketaatan kepada Ar-Rasul mutlak. Harga mati tidak bisa ditawar. Apapun yang Allah perintahkan ala ra'si wal ain, apapun yang Rasul perintahkan ala ra'si wal ain, tidak bisa ditawar-tawar. Kemudian kata Allah Azza wa Jal, wa ulil amri minkum, ma'atuf, dan taatilah pula. Tapi tidak diulangi dengan lafaz ati'u. Di sini ada isyarah latifah yang telah kita sebutkan. Artinya ketaatan kepada ulil amr yang maknanya adalah al-umara wal-ulama, para penguasa dan para ulama, tidak semutlak Al-Quran, tidak semutlak as-sunnah. Fa'in tanaza'atum fi syai'in, apabila kalian berselisih dalam satu urusan, dalam satu perkara, farudduhu ilallah war-rasul in kuntum tu'minuna billahi wal-yaumil akhir. Apabila kalian berselisih dalam satu urusan dan kalian mengaku sebagai orang-orang yang beriman, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, kalian mengaku, sekian banyak da'awah kan sekarang banyak, sekian banyak pengakuan-pengakuan, kita adalah orang-orang yang beriman, kita adalah aswaja, kita adalah ahlus sunnah, kita adalah orang-orang yang taat, kita adalah demikian, sekian banyak pengakuan, banyak sekali, sampai kaum muslimin bingung mengikuti Islam yang mana ini. Islam yang kanan dianggap keras, Islam yang kiri dianggap terlalu bermudah-mudahan karena sampai menghalalkan nikah mut'ah, bolehnya nikah kontrak dan yang seterusnya. Bingung ini kaum muslimin, mau yang mana? Semuanya atas nama Islam, semuanya satu benderanya la ilaha illallah. Bahkan ada yang benderanya memang bendera la ilaha illallah, inikah yang diikuti? Tapi kok nampaknya radikal. Bingung kaum muslimin gara-gara mereka. Maka kalau kita mendapati adanya urusan-urusan yang kita perselisihkan dan kita mengaku sebagai orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan solusinya. Gimana supaya kita enggak bingung? Farudduhu ilallah, kembalikan kepada Allah war rasul, dan kembalikan kepada ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Kembalikan kepada Al-Qur'an, kembalikan kepada sunnah. Perselisihan terjadi. Khilafah ini bisa tegak atau tidak di negara Indonesia? Khilafah ini mungkin tegak atau tidak di negara Indonesia? Pancasila harus kita kesampingkan atau tidak? Undang-undang dasar menjadi dasar negara lagi atau tidak? Sekian banyak khilafat, sekian banyak perselisihan-perselisihan yang ada di tengah-tengah mereka, terlebih di tahun politik sekarang ini. Tinggal satu solusinya, rudduhu ilallah, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada ar-rasul. Pantaskah khilafah berdiri di negara Indonesia? Kembalikan kepada Allah dan rasulnya. Paling tidaknya kalau kita kembalikan kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka mereka akan terdiam. Tapi mereka tidak mau beriman dengan Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh, dan mereka tidak mau beriman kepada Ar-Rasul secara menyeluruh. Ini masalahnya, muskilahnya di sini. Kalau mereka mau beriman kepada Allah dan Rasul secara menyeluruh, tidak akan ada perselisihan-perselisihan tersebut, debat-debat kusir tersebut. Ketika mereka taat kepada Allah, Ar-Rasul secara menyeluruh, ya selesai. Kata Ar-Rasul as-sam'u wa ta'ah, kata Allah pun dengar dan taat, ya sudah. Kita akan taat kepada penguasa yang ada. Ati Allah wa ati Ar-Rasul wa ulil amri minkum, selesai. Khilafah menunjukkan apa? Kita harus mengkudeta, kita harus melawan, memberontak. Ajaran Islam bukan? Bukan. Ada enggak di dalam Al-Quran yang memerintahkan kaum muslimin, ayo berontak penguasa yang sah? Ada? Tidak ada. Bahkan sebaliknya dalam sunnah Nabi, nanti insya Allah akan dibahas secara perinci oleh beliau. Sunnah Nabi mengajarkan kepada kita, kalau sampai daraba dhahrak wa akhadha malak, ini kezaliman dalam bentuk apa lagi coba? Sudah main fisik penguasa, fisik kita alhamdulillah sampai sekarang masih terjaga, tidak ada yang dilukai, tidak ada yang dicambuk, tidak ada yang dirampas harta-hartanya. Nabi menggambarkan kalau sangat kalut kondisinya, harta-harta kalian dirampas, punggung-punggung kalian dicambuk, sama wa ta'ah, tetap dengar dan taat. Enggak usah basa-basi dalam perkara ini. Hadapan kita ada sunnah Nabi. Di hadapan kita ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mau dikemanakan? Kalau mau jidal, mau diskusi, asal jangan diskusi dengan debat kusir, jidal dengan debat kusir yang tidak akan mendatangkan maslahat. Jelas ada dalam Al-Qur'an, jelas ada dalam As-Sunnah. Mau dikemanakan? Maka kalau ada perselisihan, maka Allah memberikan solusi, farudduhu ilallahi war rasul. Kembalikanlah kepada Allah, kembalikanlah kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam, begitu pula An-Nabi alaihi salatu wasallam telah menyatakan dalam sabdanya yang sahih, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa taat, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, was-sam'i wat-tha'ah, dan aku wasiatkan pula untuk kalian senantiasa mendengar dan taat kepada para penguasa kalian, wa in abdan habasyian, walaupun yang menjadi penguasa di tengah-tengah kalian, pemerintah di tengah-tengah kalian adalah seorang hamba dari negeri Habasyah. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran, karena siapa yang hidup setelah zamanku akan mendapati ikhtilafan katsiran, akan mendapati perselisihan yang banyak. Dari mana sebahagian saudara kita kaum muslimin menginginkan tidak adanya perselisihan, maunya bersatu, berkumpul di satu tempat tanpa adanya perselisihan sedikit pun. Dan ini terjadi, bahkan mereka mengklaim ini persatuan kaum muslimin yang ada di negara kita tanpa ada perselisihan sedikit pun. Buktinya apa? Berkumpul sekian juta jiwa di Monumen Nasional ibu kota Indonesia. Tapi hadis Nabi di hadapan kita, fasayara ikhtilafan katsiran. Kalau yang hidup setelah zaman Nabi nanti, pasti dia akan melihat, pasti loh kata Nabi, sayara, dia akan melihat ikhtilafan, perselisihan katsiran yang banyak. Kok bisa mereka mengklaim tidak ada perselisihan? Ucapan mereka yang mau diambil atau ucapannya Nabi? Kita kembalikan kepada mereka kaum muslimin. Silahkan kaum muslimin. Ucapannya para ustadz tersebut, ucapannya para haroki-haroki tersebut, atau ucapannya Nabi alaihissalatu wassalam. Kembalikan. Kalau Nabi, versinya Nabi alaihissalatu wassalam, ada ikhtilaf. Bahkan kathir. Bahkan banyak. Tapi versinya mereka, tidak ada ikhtilaf. Kami berkumpul di Monumen Nasional sekian juta jiwa. Berarti kaum muslimin menginginkan perubahan. Kok bawa nama muslimin? Hati-hati. Kaum muslimin tidak hanya komunitas-komunitas yang ada di tengah-tengah kalian. Kaum muslimin banyak. Hati-hati membawa nama kaum muslimin. Tidak semua kaum muslimin setuju dengan apa yang Anda lakukan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau yang diberi pertanyaan ini adalah seorang yang berakal jernih, maka tentu dia akan memilih ucapan Nabi, memilih khabar dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pasti akan terjadi perselisihan yang banyak. Lantas bagaimana dengan persatuan yang banyak tadi, sekian juta jiwa? Telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Tahsabuhum, kalian mengira. Kita semua ini mengira, luar biasa perkumpulannya. Luar biasa komunitasnya, sekian juta. Bahkan yang dari Palembang, dari Sumatera, dari Jawa, dari semuanya datang. Dari Kalimantan, Sulawesi, datang berkumpul di tempat tersebut. Persatuan yang luar biasa. Kita mengira itu persatuan. Tapi apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa qulubuhum syatta. Ketahuilah bahwa hati-hati mereka terpecah belah. Yang satu kepengen ini, yang satu kepengen itu, yang satu kepengen yang lain lagi. Terpecah, terbukti di akhir-akhir ini. Di sisi mereka terpecah. Ada yang sudah merasa nafsu politiknya terrealisasi, sudah didapat, sudah terwujudkan, dia sudah mengeluarkan statement-statement, pernyataan-pernyataan yang membuat gaduh. Apa yang ada di sisi mereka sendiri bikin ribut sudah. Ada yang percaya hitungan cepat, ada yang tidak. Sekian banyak. Kalau permasalahan politik kita bahas tidak akan selesai. Ahlus sunnah walhamdulillah tidak ikut dalam politik, politik praktis. Ada politik dalam Islam? Naam, ada siyasah asy-syar'iyyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan itu. Terbukti adanya kekhilafahan di dalam Islam. Ada Abu Bakar As-Siddiq, diwariskan oleh Umar ibn Khattab, diwariskan oleh Uthman ibn Affan, diwariskan oleh Ali bin Abi Thalib, dan yang seterusnya. Daulah Abbasiyah, Daulah Umayyah terus. Ini menunjukkan ada siasat syar'iyah, politik Islami yang sesuai syar'i. Tapi apakah politik Islami ini bersumber pada sebuah pikiran atau sebuah metode yang namanya demokrasi? Jawabannya tidak. Karena demokrasi kan jelas suara rakyat, suara Tuhan. Oh tidak, dalam syariat Islam bukan suara rakyat yang suara Tuhan. Al-Quran dan Sunnah itulah keputusan kaum muslimin. Itu yang dipakai oleh kaum muslimin. Jadi jangan disamakan antara siasat syariah dengan politik praktis yang ada di sisi mereka para politikus wal'iyadu billah. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa'alaikum bisunnati. Kalau kalian nanti mendapati ikhtilafan kathiran, perselisihan yang banyak, apa solusi dari beliau alaihi salatu wassalam? Wajib atas kalian, alaikum bisunnati. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku, alaikum. Kalau kita mau sedikit belajar tata cara bahasa Arab, kaidah-kaidah yang ada di dalam al-lughatil arabiyah, alaikum ini lafaz yang menunjukkan al-wujub. Seperti kita diperintahkan di bulan Ramadan ini untuk berpuasa, kutiba alaikum as-siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Sama seperti ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, alaikum bisunnati, wajib atas kalian, bukan sunnah. Kembali kepada sunnah-sunnah beliau, kembali kepada ajaran-ajaran beliau, kembali kepada kata sebagian mereka masa purbagala, zaman dulu. Kembali kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang ada di sisi beliau itu alaikum, wajib untuk kita. Karena kita adalah kaum muslimin yang mengikuti apa yang ada di sisi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak berhenti sampai di situ. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, wajib pula atas kalian wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Wajib pula atas kalian untuk mengikuti sunnah-sunnah para khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, para pemimpin, para khalifah yang telah mendapatkan petunjuk, yang telah mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Khulafa ar-Rashidin yang dimaksud adalah empat khulafa ar-Rashidin yang kita telah ketahui bersama. Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Apa yang kita lakukan terhadap sunnah Nabi? Apa yang kita lakukan terhadap sunnah-sunnah para khulafa tersebut? Dijelaskan oleh Nabi. Nabi ini menjelaskan kita dengan perkara yang wadih, lengkap, selengkap-lengkapnya, rinci, serinci-rincinya. Tidak perlu kita bertanya lagi. Tidak ada bahasa Nabi SAW yang dikenal di zaman sekarang dengan bahasa ambigu, yang mungkin sulit untuk difahami. Tidak. Nabi SAW menjelaskan dengan bayanan kamilan, penjelasan yang sempurna, yang bisa difahami oleh siapa saja. Maka sunnah Nabi mau diapakan? Sunnah Khulafa Ar-Rasyidin mau diapakan? Dijelaskan oleh beliau, tamassaku biha, berpegang teguhlah. Ini sikap kita terhadap sunnah Nabi, sikap kita terhadap sunnah Khulafa Ar-Rasyidin, berpegang teguh dengan sunnah-sunnah tersebut. Ajaran-ajaran Nabi, ajaran-ajaran para sahabat, terkhusus Khulafa Ar-Rasyidin, kita pegang teguh. Awaddu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnah-sunnah tersebut dengan gigi-gigi geraham kalian. Pegang dengan erat, pegang dengan kuat. Wa iyyakum, dan hati-hati kalian, wa muhdatsatil umur, dari perkara-perkara yang baru, fa inna kulla muhdatsatin bid'atun, karena sesungguhnya setiap perkara yang baru adalah kebid'ahan, wa kullu bid'atin dhalalatun, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Lafaz dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, bukan dari Muhammad ibn Abdul Wahhab yang memasyhurkan kalimat bid'ah. La, keluar dari lisan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dalalah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud alaihi rahmatullah. Wa fi riwayatin, dan di dalam sebahagian riwayah, wa kullu dalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya adalah di neraka Allah wal iyadhu billah. Maka ikhwati fillah yarakumullah, dari hadis ini kita bisa melihat bagaimana Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan yang gamblang, penjelasan yang wadih, bagaimana kita bersikap dengan sunnah-sunnah beliau, dengan sunnah-sunnah para khulafa ar-rasyidin. Kita pegang teguh. Kenapa harus berpegang teguh dengannya? Karena sekian banyak cobaan, sekian banyak fitnah akan menggoyahkan pegangan seseorang terhadap sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Oleh karenanya, seperti hadis yang telah kita ketahui bersama, Nabi SAW mensifati orang yang memegang sunnah Nabi SAW terkhusus di akhir zaman, kaqabidin alal jamrah, seperti seorang yang memegang sebuah batu yang panas. Al-Jamrah. Batu yang sangat panas, dia pegang. Panas, tapi harus mau tidak mau dia pegang. Kalau dia lepas, dibakar dirinya. Bakal mendatangkan kemudaratan yang jauh lebih besar. Mendingan tangan yang menahan panas tersebut daripada diri kita yang hangus terbakar. Wa'iyadzubillah dengan api an-nar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan dalam sekian banyak hadisnya, sabar. Ketika akhir zaman, berpegang teguh dengan sunnahku, kita akan menjadi orang-orang yang ghuraba, terasing, sabar. Itulah jalan yang ada di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang berkaitan dengan perkara-perkara yang baru pun ditahzir, diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum, hati-hatilah kalian. Apa namanya kalau bukan tahzir ini? Hati-hati kalian wahai umatku, iyyakum wa muhdatsatil umur, dari perkara-perkara yang baru. Peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi karena lafaz atau kalimat tahzir ini sudah disalahartikan oleh sebahagian pihak kaum muslimin, sebahagian pihak yang tidak bertanggung jawab, tahzir ini konotasinya pasti negatif. Tahzir ini pasti mengarah kepada perkara-perkara yang keras, kaku, tidak bisa bertoleransi sedikit pun. Kaku. Seperti katanya orang yang pakai kacamata kuda, tidak bisa menoleh ke kanan, tidak bisa menoleh ke kiri. Lurus. Ini luar biasa gambaran yang kasar. Padahal Nabi SAW memberikan peringatan ini. Peringatan dalam bahasa Arabnya adalah tahzir. Berarti Nabi SAW memberikan tahzir kepada kita. Hati-hati kita dari apa? Muhdatsatil umur. Perkara-perkara yang baru. Kenapa? Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara yang baru itulah hakikat dari kebid'ahan. Wa kullu bid'atin atau wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Kemudian kata beliau alaihi rahmatullah atau hafizahullah wa ra'a, wallahu jalla wa ala. Dan Allah Subhanahu wa taala amara bidzalikal mu'minin. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk senantiasa taat kepada waliul amr kepada seluruh kaum mukminin. Ya ayyuhalladzina amanu. Faqal ya ayyuhalladzina amanu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman. Apa alasannya? Kenapa Allah memberikan perintah ini kepada orang-orang yang beriman? Li'annahum, karena mereka, humul ladzina yamtathiluna amrallah. Karena mereka adalah orang-orang yang beriman, adalah orang-orang yang akan senantiasa merealisasikan, mengimplementasikan, mempraktekkan apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, ati Allah wa ati Rasul. Itu ada tujuannya, ada hikmahnya, ada maknanya. Kenapa ditujukan kepada orang-orang yang beriman? Kenapa tidak ditujukan kepada orang-orang kafir? Ya ayuhan nas misalkan. Wahai sekalian manusia, taatlah kalian kepada pemerintah, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan kepada para penguasa kalian. Kenapa tidak dengan ya ayuhan nas? Kenapa dikhususkan orang-orang yang beriman? Kenapa orang-orang kafir tidak masuk ke dalamnya? Kenapa orang-orang munafik tidak masuk ke dalam ayat ini? Kenapa orang-orang kafir, orang-orang munafik tidak diperintahkan oleh Allah untuk ati Allah wa ati Rasul? Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul. Karena mereka bisa dan sangat mungkin untuk menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah menginginkan orang-orang yang beriman yang sudah jelas pasti dan pasti mau tunduk. Pasti dan pasti mau tunduk dengan syariat Allah, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya disebutkan ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman. Li'annahum humul ladzina yamtathiluna amrallah Subhanahu wa taala. Karena mereka adalah orang-orang yang akan senantiasa merealisasikan, mempraktekkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bi muqtada imanihim, karena mereka adalah orang-orang yang memiliki keimanan. Keimanan itulah yang mendorong mereka. Iya, kita harus taat. Iya, kita harus mendengar sunnah Nabi. Iya, kita harus tunduk kepada perintah penguasa. Kita harus mendengar wajangan ulama. Iman mereka yang mendorong untuk melakukan hal tersebut. Kafir, munafik tidak akan bisa mendapatkan keutamaan tadi. Karena mereka tidak memiliki keimanan. Thumma qal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah ar-rasul, dan taatilah penguasa di tengah-tengah kalian. Ta'atullah jalla wa ala. Kemudian beliau menjelaskan hafizahullah wa ra'ah bahwasanya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala fid darajatil ula, ketaatan yang ada di peringkat pertama, yang paling penting, yang harus ada di posisi nomor satu. Wahiyal aslu, wahiyal ghayah, dan itu adalah pokok ajaran Islam kita, yaitu taat kepada Allah. Wahiyal ghayah, dan itu adalah tujuan utama kenapa seorang diciptakan di muka bumi ini. Untuk apa? Untuk taat kepada Allah, untuk beribadah. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Ibnu Abbas, ya'buduni. Maksudnya adalah hanya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, hanya taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ghayah, tujuan utama yang dimiliki oleh seorang manusia ketika dia diciptakan oleh Allahu Jalla Jalaluh. Kemudian kata beliau, hafidhahullah, wa ta'atul rasuli sallallahu alaihi wasallam, wa ta'atu ulil amri tabi'atun li ta'atillahi azza wa jal. Dan ketaatan seorang kepada ar-rasul, ketaatan seorang kepada penguasa, tabi'atun, ini mengikuti taatnya seorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ulul amri humul ulama wal umara. Dan yang namanya ulul amr itu terbagi menjadi dua. Yang pertama al-ulama, yang kedua adalah al-umara, pemerintah dan para ulama. Wal-ulama, adapun para ulama, hum ulul amri fil ilmi. Para ulama adalah ulul amr, mereka yang menguasai ilmu-ilmu syar'i. Fil ilmi min nahiyati annahum yuballighuna anillah, karena mereka adalah orang-orang yang akan senantiasa yuballighun, menyampaikan apa-apa yang mereka miliki dari ilmu-ilmu mereka dari Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu-ilmu syar'i yang mereka fahami, yang mereka pelajari dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma warathuhu an nabiyyihim Muhammad alaihi salatu wassalam, dan mereka pun akan menyampaikan apa yang telah mereka wariskan dari nabi mereka Muhammad alaihi salatu wassalam, minal ilm, dari ilmu-ilmu syar'i. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, innal ulama'a warathatul anbiya, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Maka para ulama yang mewariskan ilmu-ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka memahami ayat-ayat Allah, mentadabburi, kemudian menyampaikan apa yang ada di sisi mereka dari ilmu-ilmu tersebut, adalah kelompok yang harus kita taati. Fal ulama ulahum sya'nun fil ummah, karena para ulama memiliki satu posisi penting di dalam umat ini, di tengah-tengah umat Islam, di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah satu komunitas, para ulama memiliki posisi yang penting. Li'annahum, karena mereka adalah warathatul anbiya, karena mereka adalah pewaris para nabi. Walaisu mithla ghairihim min afradin nas, dan para ulama berbeda dengan orang-orang selain mereka dari manusia-manusia biasa, dari awamin nas, dari orang-orang yang awam. Masa yang mau disamakan antara seorang alim dengan seorang yang tidak bisa membaca Al-Quran misalkan? Berbeda. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, tidak akan sama antara orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Li'anna Allah faddalahum, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan keutamaannya kepada mereka. Fahum yuballighuna 'anil nabi, mereka para ulama adalah orang-orang yang menyampaikan ilmu-ilmu mereka, warisan-warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yakhlufunahum min ba'dihi bil qiyami ala nashri ma ja'a bihi sallallahu alaihi wasallam wa tablighihi lin nas, dan mereka adalah orang-orang yang akan senantiasa menggantikan posisi nabi. Jadi nabi itu tugasnya untuk memperingatkan manusia, paling tidaknya ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang dipegang dan diwariskan terus oleh para ulama. Para ulama tidak akan diam dari kemungkaran yang ada, sehingga sekian banyak fatwa-fatwa haramnya demokrasi, fatwa-fatwa haramnya riba, fatwa-fatwa haramnya judi, haramnya al-khamr, dan yang seterusnya. Semuanya keluar dari lisan-lisan yang mulia, lisan-lisan mereka. Karena mereka posisinya seperti para nabi yang menjadikan tugas anbiya tersebut, tugas para nabi tersebut untuk meluruskan akidah umat. Bagaimana Nabi SAW diutus di tengah-tengah musyrikin Mekah agar musyrikin Mekah itu meninggalkan berhala-berhalanya dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tugas yang ada di sisi para ulama. Jangan sampai disalahfahami dari ucapan Syekh Shalih Al-Fauzan ini, berarti para ulama sederajat sama posisinya dengan para nabi. La, berbeda. Para nabi mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, sementara para ulama tidak. Ini perbedaan pertama. Belum lagi perbedaan kedua, para nabi ma'asum, para ulama tidak ma'asum. Belum lagi perbedaan ketiga, keempat, kelima, sekian banyak perbedaan. Tidak bisa diambil sebuah sikap yang mutlak, sebuah sikap yang kaku. Artinya mereka para ulama adalah orang-orang yang dikultuskan, disembah oleh kaum muslimin, pengikut-pengikut mereka, atau yang semisalnya lah. Ini adalah pemahaman yang keliru. Maka para ulama memiliki tugas seperti para nabi, yaitu dalam hal meluruskan akidah, meluruskan keadaan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, dan menyampaikan ilmu-ilmu tersebut kepada manusia secara umum. Fatajibu ta'atuhum, maka wajib untuk kita menaati mereka. Wajib bagi kita untuk mentaati mereka. Wala yajuzul ikhtilafu alaihim, dan tidak boleh untuk kita menyelisihi apa-apa yang menjadi perintah mereka. Sekali lagi, selama wejangan, nasihat, arahan dari para ulama di atas Quran was sunnah. Selama tidak, ya berarti kita berhak untuk menjadikan pilihan lain, yaitu kita tetap berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi yang perlu kita perhatikan, yang namanya ulama yang hakiki, bukan sekedar ulama-ulamaan, mereka akan memberikan wejangan kepada umat ini, kepada kaum muslimin, dengan perkara-perkara yang kaitan dengan Al-Quran dan sunnah. Menyibukkan mereka dengan ibadah, menyibukkan mereka dengan Al-Quran, menyibukkan mereka dengan Allah, Ar-Rasul, alaihi salatu wassalam, dan yang seterusnya. Ini yang berkaitan dengan perkara-perkara yang syubhatnya mulai tersebar di tengah-tengah zaman kita ini, akhir zaman. Karena di zaman sekarang ini, khususnya di tahun-tahun seperti ini, tahun-tahun politik seperti ini, sekian banyak orang awam bisa diangkat dan diberikan label sebagai alim ulama. Siapapun bisa. Maka ditekankan dalam hal ini, ulama apa yang dimaksud? Jangan sekedar saya ulama, saya imam besar kaum muslimin, saya pemimpin kaum muslimin, dan yang seterusnya dari klaim-klaim sepihak. Ini tidak bisa dibiarkan. Karena para ulama biasanya yang hakiki tidak akan keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Apalagi ikut-ikutan perkara yang haram, berbau demokrasi. Tidak. Tapi ini ulamanya banyak. Ya dilihat dulu ulama apa. Tinggal dilihat dulu ulama apa. Apakah ulama-ulamaan, mengaku-ngaku ulama, ad-da'awa, atau benar ulama yang merupakan pewaris para nabi. Fahum ulul amr min nahiyati annahum yahmiluna syari'ah. Mereka adalah ulul amr, memegang urusan yang berkaitan dengan agama, yang berkaitan dengan syariat. Wa yuballighuna halin nasi amran wa nahyan wa ghairu dhalika mimma warathuhu annabiyihim sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka mereka adalah orang-orang yang menyampaikan syariat ini, ilmu-ilmu ini yang berkaitan dengan perintah Allah, yang berkaitan dengan perintah nabinya, berkaitan dengan larangan Allah, larangan nabinya alaihi salatu wassalam, dari ilmu-ilmu yang mereka wariskan dari nabi-nabi mereka alaihi salatu wassalam. Falahum amrun fi hadza. Mereka adalah orang-orang yang memahami dan ahli dalam urusan ini. Wala yustahanu bihim. Tidak boleh dihinakan kedudukan para ulama tersebut. Li'annahum la yaquluna syai'an min indi anfusihim. Karena para ulama yang hakiki, ulama yang sebenar-benarnya, bukan ulama imitasi, mereka adalah orang-orang yang tidak akan mengucapkan, tidak akan mengeluarkan sebuah fatwa, tidak akan mengeluarkan sebuah statement, pernyataan dari jiwa-jiwa mereka sendiri. Hawa nafsu mereka tidak ada kaitannya di situ. Mereka akan menyampaikan apa kata Allah, apa kata Rasul, apa kata pemahaman salaf. Kalau keluar dari perkataan ini, berarti mereka adalah ulama yang tidak hakiki. Wa innama yaqulun, mereka akan mengucapkan ma balaghahum an Rasulillah, apa yang mereka dapati, apa yang mereka pelajari dari sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Falahumul amru asy-syar'iyyu al-'ilmiyyu. Merekalah orang-orang yang memegang urusan ilmu syariat, ilmu agama ini yang akan disampaikan kepada kaum muslimin secara umum. Inilah para ulama yang kata beliau, sekali lagi, la yustahanu bihim, tidak boleh kita hinakan mereka. Tidak boleh kita hardik, tidak boleh kita pojokkan, tidak boleh kita jatuhkan kredibilitas yang ada di sisi para ulama yang al-hakiki. Yang insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pembahasan ini setelah pertemuan besok insyaallah ta'ala. Al-umara akan dibahas oleh beliau, penguasa, yang secara ringkas akan kita bahas sedikit, yang berkaitan dengan keutamaan para ulama untuk membuka majelis yang ada keesokan hari biidznillah ta'ala.